Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air, apa kabar? Mudah-mudahan saja Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar Nurus Salam. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Dan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI yang akan menjelaskan kepada kita adalah Ibu Ustazah Dr. Nanda Haja Tuti Sukayat MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih dan senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Ibu Ustazah Tuti Sukayat. Pagi ini kita akan membahas tentang pendidikan agama dalam keluarga. Iya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir Bapak-bapak dan Ibu dari Majelis Nurus Salam dan ada juga dari beberapa majelis taklim lainnya ya yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ya, menurunkan rahmatnya kepada kita yang senantiasa senang mengkaji nilai-nilai Islam sebagai bekal dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kami akan membahasnya dengan Ibu Ustazah Dr. Nanda Haja Tuti Sukayat MA setelah informasi yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamda wa ni'mata lillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Majelis Zikir Nur Salam, mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini adalah pendidikan agama dalam keluarga. Dalam lingkungan keluarga sekarang, rupanya batas penghormatan dan ketaatan anak kepada orang tua sudah semakin kabur. Seringkali perintah orang tua dianggap remeh, dianggap sepi, dan bahkan didengar pun tidak. Namun dalam hal ini, kesalahan tidak mutlak ada pada anak. Sebaiknya orang tua segera sadar, kemudian untuk melakukan introspeksi. Yang pertama, sudahkah kewibawaan itu dimilikinya? Untuk menumbuhkan kewibawaan sebagai orang tua, Islam menawarkan satu resep yang sangat sederhana. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam. Separuhnya, atau kurangi sedikit, atau tambah lagi sedikit. Wartilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada kamu. Yang dimaksud perkataan berat di sini adalah perkataan yang penuh hikmah, bisa diartikan juga wibawa. Jadi bagi orang tua yang memiliki kewibawaan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nampaknya dalam hal untuk menumbuhkan wibawa itu dibantu dengan sholat tahajud dan baca Al-Quran, itu udah satu paket. Jadi kalau kita cuma tahajud saja, sholat saja, tanpa disempurnakan dengan tilawah Al-Quran, rasanya munajat kita kurang sempurna. Jadi dalam ayat ini, kalau bangun malam, ya harus disempurnakan dengan tilawah Al-Quran. Apa yang Allah janjikan dalam ayat ini? Nanti aku akan turunkan kepada kamu, akan berikan kepada kamu satu kaulan sakila, kata-kata yang berat, kata-kata yang berwibawa. Oleh karena itu, orang tua yang mempunyai kaulan sakila tidak akan menemui kesulitan dalam memberikan perintah-perintah kepada anaknya. Karena apa? Di wajah mereka sudah memancar cahaya bekas sujud mereka di malam hari, sedangkan tutur katanya, perkataannya penuh pesona dan wibawa di siang hari. Demikian Allah yang Allah janjikan kepada kita. Itu satu, tumbuhkan wibawa pada diri kita, mulailah dari diri. Yang kedua, sudahkah kita menanamkan pendidikan agama sedini mungkin kepada anak kita? Ada baiknya kita mengambil hikmah suri teladan dari Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika ibu dan bapa ingin menanamkan pendidikan terhadap anak sedini mungkin, lihatlah dan bacalah surat itu. Bagaimana Luqman menanamkan dasar-dasar nilai ilahiyah, nilai akidah dari sejak kecil. Bahkan itulah yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Luqman mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Tapi siapa yang mengkufurinya, maka Allah itu adalah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Kita bersyukur, Allah enggak nambah untung. Kita pun kufur, Allah tidak akan merugi. Itu yang kedua. Betul. Ibu, kemudian ini kan terkait dengan metode bagaimana cara orang tua mendidik anak. Seperti yang tadi bilang, seiring dengan zaman ini anak-anak sepertinya tidak begitu tidak begitu senang atau tidak begitu respek terhadap pendidikan agama, siapa lagi kalau bukan orang tua ya, dan juga guru yang menanamkan hal ini. Nah, ini terkait dengan metode bagaimana anak-anak itu bisa cinta kepada pendidikan agama sebagai dasar untuk hidupannya. Baik, untuk menanamkan kecintaan agama terhadap anak, memang banyak cara yang bisa kita lakukan. Tanamkan kepada mereka cinta Allah dan Rasul, cinta malaikat. Maka mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu. Maka kami termasuk juga adalah salah satu yang sangat peduli terhadap itu ya. Mereka disebut menyebutkan asma Allah, Asmaul Husna dari 1 hingga 99, mungkin rasanya apa itu bosan gitu. Tapi dengan lagu mungkin dengan mudah ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafaru, ya Qohar, ya Wahab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabidu, ya Basir. Di antaranya itu, lagu yang saya buatkan untuk anak-anak. Seperti orang-orang tua zaman dulu juga kan melantunkan seperti ya. Anak-anak disuruh menyebutkan sebutkan nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Kebetulan saya juga sebagai pendidik ya, saya udah coba kepada mereka ulangan harian, coba sebutkan nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Saya keliling dalam satu kelas itu, yang benar mungkin cuma 2-3 orang yang bisa menyebutkan dan mampu menyebutkan nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Saya tidak habis pikir bagaimana caranya ini supaya anak itu dengan mudah mengenal. Saya buatkan lagi lagunya. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ayo anakku sayang, sebutkan satu persatu. Yang pertama Malaikat Jibril, tugasnya apa? Menurunkan wahyu pada Nabi dan Rasul. Salah satunya itu ya. Yang kedua Malaikat Mikail, tugasnya apa? Menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Kira-kira seperti itu, Ibu. Jadi itu untuk menarik anak-anak supaya mudah menghafal atau mudah mengenal Allahnya, mudah mengenal nama malaikatnya. Iya, ya? Betul. Nah ini kalau kita lihat lagi dari segi usia, ya, usia. Ketika pendidikan agama itu ingin kita tanamkan, tentu kan ini kita harus menyesuaikan usia anak-anak yang kita berikan pendidikan agama. Kalau anak kalau dewasa dinyanyi kayak gitu lari barangkali. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, masih kecil. Mungkin caranya seperti itu. Tapi barangkali ada rujukan ya, mungkin dari Imam Ghazali yang juga mungkin pernah memberikan rujukan kepada kita, bagaimana mendidik anak-anak sesuai dengan usia mereka itu. Bertahap ya, dalam mendidik anak itu ada tahapan-tahapan. Maka itu kalau di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan umuru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berusia hina sanah, ketika 7 tahun. Dari sejak 7 tahun itu anak udah mulai tamyiz, udah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian disempurnakan lagi terus perintah itu pada saat usia 9 tahun sampai usia 14 tahun. Kalau memang sudah sampai usia 10 tahun masih juga belum mau mengerjakan sholat, kita wajib memukul mereka tentu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bapak dan Ibu, para pemirsa TVR yang kami cintai, lihatlah dalam Al-Quranul Karim, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan perintah itu. Kami tidak minta rizki kepada kalian, tapi kamilah yang menanggung rizki bagi kalian. Mulai tanamkan kepada anak kita, kenapa dalam ayat ini Allah menyuruh kita sholat, tetapi Allah juga berjanji akan membuka pintu rizki untuk kita. Oh, berarti dengan sholat bisa membukakan pintu rizki dari Allah. Begitu ya, jadi ada kaitannya. Ya, baik, saya akan berikan kesempatan nih untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustazah Tuti Sukayat. Silakan dari kaum Bapak barangkali. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Nahel dari Majelis Zikir Al-Mubtadiin Keranji, Bekasi. Mau tanya itu saja. Di zaman sekarang ini kan media dengan sinetron remajanya yang sangat dahsyat dari segala penjuru tema. Sementara selaku orang tua, kita mau melarang itu sulit, memang mereka suka gitu. Dan bicara orang tua dengan anak-anak di rumah itu waktunya sedikit dibanding mereka nonton sinetron-sinetron itu. Nah itu menyikapi hal kayak gini bagaimana Ustazah? Terima kasih Pak Abu, dan silakan Ibu-ibu ada, silakan Ibu. Yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana caranya kita mendidik anak tapi kita juga ikut terdidik. Karena Nabi pernah berkata belajar sambil mengajar. Sementara kita ibu-ibu nih atau mungkin orang tua banyak juga yang gak bisa membaca Al-Quran. Karena sering nungguin anaknya di sekolah, kita akhirnya tahu oh ini ada doa ini gitu. Maksud saya bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendidik anak kita tapi kita nggak kelihatan terlalu bodoh gitu. Iya iya. Baik. Makasih, assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan dulu ya, kami tampung ya. Dari Pak Abu tadi ini mengenai tantangan media ya Bu ya, yang menjadi tantangan luar biasa karena sekarang ini bukan hanya kalau dulu mungkin kita dibawa sama orang tua untuk menyaksikan film-film agama, film-film yang punya nilai luhur. Tapi sekarang justru film itu dibawa ke rumah yang filmnya sangat bertentangan dengan agama, bahkan ke kamar-kamar anak kita nih sekarang. Tantangannya bagaimana menghadapi seperti ini Bu? Itu tantangan berat bagi kita. Jadi kita sebagai orang tua dituntut untuk menyiasati kondisi seperti ini. Oleh karena itu faktor-faktor kedekatan kita dengan ulama itu sangat dominan, sangat diperlukan dalam pembinaan keluarga. jika kita tidak atau kurang mampu untuk memberikan pendidikan secara langsung kepada mereka, mungkin dikasih privat-privat ngaji supaya mereka ada masukan, ada nilai-nilai agama itu bisa mereka dapatkan dari guru-guru ngaji mereka. Jadi kita akhirnya akan terlena. Anak kita dihabiskan waktunya, menghabiskan waktunya untuk duduk di depan televisi, padahal kita sendiri kurang menyadari apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dan ingat bahwa rumah itu adalah ibarat tanah, sedangkan anak kita adalah sebagai tanamannya. Biar bagaimanapun, tanaman itu akan mengikuti tanah. Anak akan mengikuti lingkungan. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tanah yang baik, negeri yang baik akan menghasilkan orangnya ikut baik. Tanah yang baik akan menghasilkan tanamannya ikut baik pula. Tapi tanah yang tandus tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali tanamannya ikut mengering. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya anak kita tumbuh dalam lingkungan yang baik? Mulailah dari orang tua. Jadi bentuk keprihatinan bukan hanya sekedar dikeluhkan, dibikin keluh kesah, bagaimana ini, bagaimana. Cobalah, segera action, apa yang bisa kita lakukan? Dekatkan mereka dengan ulama, hadirkan ulama ke rumah kita, biar mereka ada penangkalnya, ada untuk mengantisipasinya. Begitu ya. Faktor komunikasi barangkali, Bu, komunikasi, faktor komunikasi yang luar biasa, ibu-ibu. Kalau sekarang kita lihat anak-anak, jangan pun SMP, SD saja sudah punya HP semua. Di sekolah guru menerangkan, dia pura-pura mulai padahal main SMS, main game. Jadi itu arus komunikasi transformasi yang luar biasa dahsyatnya. Kalau boleh kita usulkan kepada Diknas barangkali ya, kepada departemen-departemen yang berkaitan dengan pendidikan, itu HP itu sebaiknya tidak dibawa oleh anak-anak ke sekolah, karena akan mengaburkan konsentrasi mereka terhadap pendidikan. Ya, jadi itulah arus komunikasi yang sangat luar biasa. Kemudian Ibu Evi tadi, bagaimana nih mendidik anak supaya kita juga termasuk orang tua yang terdidik juga nih, bagaimana caranya nih? Jadi anak, jadi orang tua pengen jadi anak yang soleh, orang tuanya belum siap menjadi orang yang soleh juga. Ini bagaimana supaya sejalan gitu? Jangan kita menyuruh anak tapi kita sendiri tidak mampu. Itulah, belajar itu ibu tidak ada batas, tanpa ada batas. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari sejak buayan hingga liang lahat, itu tidak ada batasnya. Jadi kalau anak kita dituntut harus menjadi itu dan ini, nah kalau kita sendiri tidak mampu, nah bagaimana? Jadi ya kita juga sebagai orang tua ya harus mau belajar dengan cara menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu yang bisa kita mendapatkan ilmu untuk bekal kita dalam keluarga. Ya. Kembali menyinggung tentang pendidikan agama di dalam keluarga, sepertinya ini seperti yang Ibu tadi sampaikan begitu pentingnya. Tetapi kalau dilihat lagi di dalam kehidupan, seberapa penting banget sih, Bu, pendidikan agama untuk membentengi mereka, Bu, sehingga kita harus bahkan di dalam agama diharuskan dari mulai kita hamil ya, seorang ibu hamil sampai kemudian anak itu lahir sampai besar itu diberikan pendidikan agama. Seberapa penting pendidikan agama ini untuk ketahanan anak-anak kita, Bu? Itu pendidikan itu dari sejak dalam kandungan ada tugas-tugas tertentu bagi bapak, ibu dan keluarga. Di antaranya adalah faktor doa keluarga. Orang tua yang punya peran utama dalam membentuk pribadi anak yang soleh itu memberikan pendidikan dasar dari sejak kecil, dari sejak dalam buayan. Ada doa yang harus dibaca oleh bapak-bapak. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38 misalnya. Itu doa itu menjadi wajib bagi seorang calon ayah. Rabbi habli min ladunka durriyatan thayyibah. Ya Tuhanku, limpahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Itu doa suami, Pak, ya, yang dibaca oleh suami. Sekarang ibu, yang dibaca oleh ibu secara khusus, ini doa wajib pada saat anak dalam kandungan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan apa yang ada dalam rahimku, apa yang ada dalam kandunganku, agar mereka menjadi orang-orang yang berbakti kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa. Itu andil ibu yang terbesar dari sejak dalam kandungan. Kita sudah menazarkan anak ini agar menjadi anak yang berbakti. Bagaimana tentang keluarga? Keluarga juga ikut berperan. Doanya apa? doa yang sangat populer, doa anak yang soleh. Lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wal dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sangat penting dari sejak kecil nuansa-nuansa keislaman itu sudah mulai nampak di rumah itu. Ya, dari mulai tata cara makan, tata cara minum, sampai mengetuk kamar pun itu diatur ya, diatur dalam Islam gitu ya. Ya. Nah, bagaimana ini menciptakan suasana agamis di dalam rumah gitu? Apakah kewajiban ini hanya kepada kedua orang tua atau seisi rumah, atau bagaimanalah cara kita sebagai orang tua ini menciptakan suasana yang agamis di rumah ya, sehingga anak tuh kental dengan keagamaan walaupun di luar banyak kali tantangan? Oke. Ya, kita sendiri sebagai orang tua harus bisa mengkondisikan seperti itu. Ya. Ada seorang anak yang terbiasa di rumah kalau tertib dengan orang tua, itu pada saat dia keluar rumah pun ketertiban itu dia akan praktekkan itu. Ketika seorang anak pergi ke restoran, katakan dia makan di restoran, seperti layaknya anak itu kalau diajak ke tempat seperti itu dia berjalan-jalan gitu, melihat ada satu kelompok keluarga, si ayahnya itu dia bersin, hasin katanya, kata ayahnya alhamdulillah, dijawab oleh yang lain yarhamukallah, begitu. Si anak tadi berlari kepada ibunya, "Bu, keluarga yang tadi makan di pojok sana pasti muslim ya, Bu, pasti Islam." "Loh, kok kamu tahu?" "Pada saat itu jilbab belum semarak seperti sekarang, ibu-ibu. Belum. Kok kamu tahu? Emang kenapa? Dari mana?" "Tadi waktu ayahnya bersin, kata ayahnya alhamdulillah, dijawab sama keluarganya, yarhamu, kalau berarti kalau gitu muslim ya, Bu." Jadi, anak kecil itu pun sudah bisa mencari identitas. Oh, itu identitas muslim. Begitu ya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak-bapak jemaah yang ada di studio, nanti kita akan lanjutkan kembali ya dialog bersama Ustazah Dr. Hajah Tuti Sukair MA. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mimbar Nurussalam, dan kita masih membahas tentang pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya kepada Ustazah Tuti Sukair. Silakan dari kaum Bapak, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksi Mudofar ya, dari Majelis Taklim An-Nur Pondok Ujung Bintaro. Kalau tadi sudah banyak dibicarakan masalah-masalah yang urgens dalam kita memanage keluarga kita, maka di sini kami perlu sekali untuk mendapatkan kejelasan tahapan ataupun apa pendidikan kepada anak kita yang perlu, kiat-kiatnya perlu kita berikan kepada mereka dari yang penting, kemudian agak penting, kemudian yang biasa-biasa. Artinya kiat-kiat ini yang harus pertama kali harus kita pompakan atau kita berikan kepada anak kita, kemudian bertahap-bertahap. Itu nomor satu. Kedua, menghadapi kondisi yang semacam ini, apa masih perlu kita hanya mendidik? Artinya kita tidak diperlukan memunculkan sebuah metode uswah, contoh yang baik, baik itu merupakan kelembagaan kecil dalam sebuah lingkup rumah tangga, sehingga contoh ini merupakan satu pakem, merupakan satu acuan yang nantinya kita tidak hanya bicara, tapi ini real atau action. Actionnya ya. Nah, ini yang perlu kita polakan. Artinya kondisi ke depan bagaimana kita bisa membuat semacam acuan. Jadi sehingga kita tidak lari kemana-mana cara mendidik. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Asin. Dan silakan Anda. Silakan Bapak. Silakan Pak. Dalam mukadimah tadi Ustazah menyebutkan bahwa pendidikan anak khususnya agama diberikan pada usia dini, bahkan dalam kandungan. Dan alhamdulillah istri saya sedang mengandung. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya atau amalan apa yang bisa kita perbuat. Terima kasih. Ya, baik. Aduh, ini suami yang soleh memperhatikan bagaimana istri sedang mengandung dan tentu bercita-cita menjadi anak yang soleh-soleha ya Pak ya anaknya. Baik, dari Ibu ada lagi, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rifa dari Majelis Taklim An-Nuriyah, Korea Selatan, Jakarta Barat. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ustazah, dari dalam lingkungan keluarga, kita kayaknya sudah berusaha gitu ya menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita, tapi kadang anak itu bukan hanya dia tinggal di dalam rumah, dia hidup di lingkungan dengan teman-temannya di sekolah, dan kita juga sudah berusaha naik ngaji ikut gitu ya, tapi apa yang kita dapatkan itu kayaknya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pintar ngaji, anak sudah berusaha kita diajari ngaji, tapi kayaknya nggak bisa-bisa atau susah untuk mengikuti. Gimana untuk cara menyiasati supaya di lingkungan kita sudah mengajarkan agama, di dalam keluarga kita sudah mengajarkan agama, tapi di lingkungan malah dia berlawanan gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Ibu. Tiga penanya kami tampung dulu. Ini pertama dari Pak Asin Mugafar ini, bahwa pada setiap pendidikan itu bukan hanya pendidikan agama, ada tahapan-tahapan bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak, termasuk juga pendidikan agama. Mungkin dari sisi psikologinya ya, kejiwaannya ya, supaya apa yang kita sampaikan itu masuk kepada anak. Mungkin langsung jawab. Tahapan pendidikan terhadap anak mungkin dilihat dari segi usianya ya, dari usia dini di bawah 5 tahun mulai di situ ada pengenalan ya, kita mendidik anak dengan cinta, jadi bukan hanya dengan metode tetapi mendidik anak dengan cinta. Bagaimana kita menanamkan kecintaan yang begitu mendalam terhadap anak, dan itu yang sangat sulit kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kembali kalau kita melihat fungsi Al-Quranul Karim, ajar anak-anakmu dengan tiga perkara. Apa yang harus diajarkan kepada mereka? Hubbi nabikum wa ahli baitih wa qiraatil Quran. Cintai nabinya, cintai ahli baitnya, dan ajarkan kepada mereka membaca kitab suci Al-Quran. Dari sejak kecil itu yang paling utama. Setelah mereka mengenal bagaimana tata cara membaca Al-Quran, ya tentu yang utama, yang tidak kalah pentingnya juga, ajarkan kepada mereka supaya kita mengenal Tuhannya dalam Al-Quran. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan dengannya. Tahap berikutnya setelah usia 7 tahun, masa tamyiz, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mulai dikenalkan kepada mereka, di situ ada sanksi ya, kalau dia bersalah tentu kita berikan sanksi, tetapi sanksi itu jangan menyulitkan dan jangan memojokkan mereka. Kalau mereka bersalah, jangan kesalahan mereka dihadapkan atau ditonjolkan di depan orang lain. Tapi berusahalah mereka juga supaya secara psikologis mereka tetap mempunyai harga diri, seperti seorang anak yang tetap mengompol atau tetap melanggar, itu pelanggaran itu sering diucapkan diulang-ulang berkali-kali di depan orang lain. Pak anakku masih segitu, masih ngompol tuh. Itu akan bikin sengaja terus, ngompol terus. Kali itulah yang dicap terhadap dirinya. Tapi kalau kita berusaha untuk membangun harga dirinya, membangun prestis dirinya di depan orang lain, itu yang akan selalu diusahakan oleh dia, bagaimana supaya menjadi orang yang berarti, begitu ya. Nah, kemudian juga metode uswah ya, ini uswah. Barangkali keteladanan, keluarga, keteladanan, keteladanan bagi anak-anak, tentu kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Rifa tadi. Kita sudah mencoba mengajak anak kita, tetapi mereka juga tinggal bukan dalam lingkungan rumah kita, dia juga bergaul dengan teman kanan dan kirinya. Ini ada satu kekompakan antara orang tua dengan orang tua. Ada kedekatan, bagaimana caranya supaya biar bagaimanapun ya mereka itu punya teman, dan mereka akan lebih condong mengikuti temannya dibanding dengan mengikuti orang tuanya. Ada katanya sebuah hadis mengatakan minal mar'i la tas'al fas'al ila qarini, tentang seseorang, jangan tanya sama orangnya, tapi tanya kepada temannya. Sesungguhnya innal qarina bil qarin yaqtadi. Sesungguhnya antara teman dengan teman itu akan mengikuti, akan saling meniru. Jadi sebaiknya uswah hasanah dimulai dari diri kita sendiri, para orang tua, kemudian orang tua dengan orang tua harus ada kekompakan. Jadi terkait dengan metode tidak menyuruh tetapi mengajak barangkali. Jadi di situ ada ajakan. Jadi bukan suruhan tapi ajakan. Jadi ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan orang tua untuk mendidik anak-anak secara kebersamaan. Nah, kemudian Pak Sutar tadi nih, doa istri yang sedang hamil apa nih Bu nih, supaya anaknya jadi anak yang selamat ya Pak ya. Selamat. Kalau tadi Bapak masih ingat ya doanya surat apa Pak? Al-Imran 38. Sedangkan doa yang dibaca oleh ibunya adalah Al-Imran ayat 35. Ya, doa-doa yang dibaca, doa-doa yang maksur, ya, doa-doa pilihan yang sangat populer di kalangan para pecinta ilmu dan amal. Pada saat istri kita sedang hamil, perbanyaklah membaca misalnya surah Yusuf, surah Maryam, surah Ar-Rahman, ya, surah Luqman. Tapi jangan dikonotasikan begini. Kalau gua pengen punya anak perempuan, bacalah surat Maryam. Kalau pengen punya anak laki yang ganteng, seganteng Yusuf, bacalah surah Yusuf. Itu bukan begitu artinya, ya. Karena mempunyai surah-surah atau orang-orang yang punya cerita dalam surah itu ada orang-orang pilihan semua. Kita tentang laki dan perempuan tentu serahkan saja kepada Allah. Kalau kita bercita-cita anak yang ada dalam rahim istri kita perempuan, mudah-mudahan secantik dan sesuci Maryam. Kalau anaknya laki-laki, mudah-mudahan seganteng dan setampan Yusuf. Kenapa mesti dibacakan juga surah Luqman? Luqman ini adalah suri teladan yang baik. Kesanalah kita berkiblat dalam sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab seperti tanggung jawabnya Luqman. Begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan dibaca surah-surah lain. Bahkan saya anjurkan sama keluarga, sama rekan-rekan jamaah yang punya anak dari sejak hamil, coba dari hamil pertama dibiasakan tadarus Al-Quran sampai nanti saat melahirkan itu sudah menghatamkan minimal satu kali menghatamkan Al-Quran. Insya Allah ya. Jadi dalam suasana keagamaan dari mulai hamil itu pembuahan ya. Iya betul ya. Ya, pertanyaan yang ketiga ini dari ibu tadi, sudah berupaya ya keluarga menanamkan pendidikan agama, tetapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Iya, ini bagaimana Bu menyiasati lagi nih kiat-kiat orang tua ya, menyiasati bagaimana pendidikan agama ini masuk pada anak sekalipun lingkungan tidak mendukung. Satu kekuatan doa Bapak dan Ibu. Doa yang kaitannya dengan pendidikan, coba Bapak dan Ibu lihat dalam Quran surat Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jauhkan aku dan anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menjauhkan, telah menyesatkan kebanyakan manusia. Tetapi siapa yang mengikuti jalanku, dialah bahagian dari golongan umatku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi berhala-berhala konotasinya untuk zaman sekarang, bukan berhala patung yang disembah oleh zaman dulu, tapi berhala masa kini adalah itu tadi, segala bentuk permainan-permainan yang bisa melupakan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu telah membentengi dengan doa, insya Allah itu akan ada dampaknya. Masih lanjut doa itu, ini sebagai orang tua. Setelah itu, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian anak cucu keturunanku di satu lembah yang tidak tumbuh tanaman. Hal yang demikian agar mereka tetap mendirikan sholat dan beri kepada mereka rizki dari buah-buahan supaya mereka tetap bersyukur. Jadi ini upaya kita. Kita sudah menempatkan mereka, kita sudah memberikan didikan kepada mereka, kita sudah panggilkan guru mereka supaya mereka mengaji. Mereka sudah dididik sedemikian rupa oleh kita, pasrahkan kepada Allah yang demikian tidak lain adalah agar mereka tetap mendirikan sholat. Akhirnya kita berdoa lagi, ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang samar dan apa yang nyata. Tapi tidak ada yang samar bagimu ya Allah, di langit maupun di bumi. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbil sami'ud du'a. Doa yang terakhir pada 40-41, saya anjurkan Bapak dan Ibu untuk mengamalkannya dengan baik, baik dibaca dalam sholat sebagai pengganti daripada surah-surah pendek yang biasa kita baca. Jadi dua ayat dalam sholat hendaknya dijadikan satu doa bagi doa. Kita. Itu doa jangan hanya diucapkan dari mulut tapi keluar dari hati yang tulus. Itu bisa menangis kita membaca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha pendengar segala doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosaku, ampuni dosa ibu dan bapakku, ampuni dosa seluruh umat Islam pada hari kiamat. Seandainya kita sudah berdoa, berupaya dengan doa seperti ini, kemudian Allah takdirkan kita wafat, insya Allah pengabulannya tidak akan diputuskan sampai hari kiamat bahwa kita pernah berdoa seperti itu. Jadi ini PR untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi doa surah Ibrahim ini adalah syarat dengan doa dan pendidikan, insya Allah. Ada banyak berbagai macam tantangan yang perlu juga dipahami oleh para orang tua ya Bu ya. Kalau ada dalam satu buku yang menyebutkan sekian F, diantaranya adalah food, film, fashion, pulus, yang termasuk ini kan menjadi sebuah tantangan juga bagi kita para orang tua. Nah, dari segi dua aja Bu, film dan fashion ini barangkali ya. Bagaimana tren-tren pakaian anak-anak kita? Ini barangkali bisa enggak kita melakukan pendekatan kepada anak-anak remaja terutama nih ya, dalam bagaimana cara berpakaian, bagaimana bersikap gitu. Tata cara berpakaian pun telah dibingkai dalam Al-Qur'an. Coba disodorkan kepada mereka, ini loh nah kewajiban kita sebagai muslimah untuk berpakaian, untuk menutup aurat. Dari sejak kapan mereka menutup aurat? Itu diwajibkan bagi mereka menutup aurat dari sejak mereka mendapatkan menstruasi bagi perempuan. Bagi laki-laki apabila sudah bermimpi. Itulah batas waktu dari sejak itu anak sudah dikatakan sebagai mukallaf, sebagai orang yang sudah bisa menanggung bebannya sendiri, kewajibannya sendiri. Dari mulai situ, jadi pakaian, tentang pakaian, kenalkan kepada mereka. Lihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 misalnya. Kita lihat dalam Al-Ahzab ayat 59 itu, siapakah sebenarnya yang diseru untuk berbusana muslim. Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina dan wanita-wanita yang muslim, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka. Kalau kita melihat konteks ayat ini, ditujukan perintah itu kepada nabi. Kemudian nabi suruh menyampaikan kepada istri-istrinya, kita bukan istri nabi. Kemudian Allah menyuruh kepada nabi supaya menyampaikan perintah ini untuk istri, untuk anak-anak perempuan nabi. Kita pun bukan anak-anak perempuan nabi. Lantas kita masuk ke kategori mana, ke kelas yang mana? Wanisa'il mu'minina dan wanita-wanita yang muslim. Kalau mereka mengatakan untuk merasa bahwa dengan berpakaian muslim itu kurang apa ya, kurang kurang style ya, nah, kurang cocok modis dengan zaman, kurang modis dan lain sebagainya, nanti bisa-bisa nggak populer gitu ya. Salah itu sesuatu yang besar, yang salah besar. Zalika adna ayyurafna, justru dengan pakaian seperti ini kamu akan dikenal, lebih dikenal sebagai muslimah. Lebih dikenal berarti akan lebih populer sebagai muslimah. Fala yu'dzaina, jangan sekali-kali kalian itu mengganggu mereka. Jadi orang yang berbusana muslimah itu insya Allah akan dijamin keamanannya oleh Allah berkat Al-Quran ini. Wa kana Allah ghafura rahima, dan Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi itulah nilai-nilai Islam yang berkenaan dengan fashion kepada anak juga harus dikenalkan ayat ini, Bu. Jadi kita surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Dan sepertinya ayat ini memang harus terus dipopulerkan, digemburkan terus ya kepada anak-anak. Ada yang nantang orang disuruh berbusana muslim, mana ayatnya, ada nggak? Kalau ada ayatnya saya mau. Nah inilah. Baik Ibu, ini menarik, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Mimbar Nurussalam, dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Mimbar Nurussalam, masih Anda saksikan pagi hari ini, dan kita masih membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan agama dalam keluarga sebagai benteng untuk anak-anak kita dan generasi muda kita ke depan. Baik, sepertinya masih ada pertanyaan nih dari jamaah yang ingin bertanya. Silakan Bapak dari sebelah kanan saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Patin ya, dari Kranji, Bekasi. Ingin bertanya tentang penjabaran atau penjelasan dari ayat yang berbunyi, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Alayah dan seterusnya. Iya, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mengenai penjelasan ayat ini ya, berkaitan dengan pembekalan pendidikan agama ya. Pak, sayang sekali ini hanya satu kesempatan pertanyaan yang bisa diberikan di sesi terakhir ini. Silakan Ibu bisa langsung menjawab pertanyaan dari ayat apa, surat Luqman kalau tidak salah ini ya. Iya, iya. Silakan Ibu. Waqsid fi masika waqtud min sautika in ankaral aswati la satul hamir. Artinya, sederhanakanlah dalam berjalanmu. Jadi etika berjalan diajarkan dalam Islam, sumbernya dari Al-Qur'an. Jadi kalau anak kita berjalan tidak terlalu tergopoh-gopoh dan tidak juga terlalu lambat, ya, tidak terlalu juga menengadah ke langit atau ke atas, itu namanya jalan menunjukkan kesombongan. Kemudian waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Dan ini etika berbicara juga diatur dalam Al-Qur'an. Bagaimana seorang yang lebih muda berbicara dengan yang lebih tua, dia tidak boleh mengeraskan suara. Dan contoh itu mungkin dimulailah dari kita sebagai ibu. Bagaimana ketika kita bicara dengan suami kita, nanti anak akan melihat bagaimana cara kita berbicara. Rendahkanlah suaramu, karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Itulah pengertiannya ya. Bapak dan ibu yang kami mulai, kami hormati, kami sebagai penulis juga tadi ada kaitannya dengan bentuk keprihatinan kita terhadap anak-anak yang sangat minim sekali dalam memahami agama, terutama dalam pengenalan mereka terhadap ibadah sholat. Mungkin mereka hanya sebatas tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Kalau ditanya artinya Allahu Akbar itu apa, Allah Maha Besar, kita tambahkan lagi, coba terjemahkan arti selanjutnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, itu mereka itu akan diam seribu bahasa, gak bisa menerjemahkan itu. Setahu mereka sholat itu hanya Allahu Akbar, itu yang dia tahu. Nah, dari bentuk keprihatinan itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami menulis sebuah buku, judulnya Majmu'ah As-Salawat Wal-Ad'iyah, kumpulan salawat dan doa. Ini di dalamnya adalah, di antaranya ada pendidikan agama, ibadah bagi anak-anak dan remaja, kemudian tuntunan sholat, dan kami narasikan dalam bentuk MP3. Kami berdua dengan Ibu Evi ini baru saja menyelesaikan rekaman beberapa volume kaset maupun CD. Kalau ini buku, ini tidak cukup hanya dibaca, mereka hanya punya sedikit waktu untuk membaca. Tapi kalau untuk duduk di depan komputer main game, mereka kuat berjam-jam. Maka saya buatkan kumpulan sholawat dan doa dibuat dalam MP3, ini bisa ngeplay selama 9 jam yeah. lebih. Okay. Jadi praktek sholat bisa didengar di sini ya melalui MP3 ini. Baik, baik Bu. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ustazah Tuti Sukayat, luar biasa subhanallah kita hari ini diberikan pencerahan mengenai bagaimana sebagai orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak sebagai benteng. Dan tentu kesimpulannya adalah bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dengan sifat-sifat Rahman Rahimnya ya. Karena Allah kan juga mempunyai dua sifat ya, Jamaliyah dan Jalaliyah. Mungkin Jamaliyah ini yang dulu yang akan kita kedepankan dulu kepada anak-anak kita ya. Baik Ibu, untuk kesempurnaan acara kita mohon menutup dengan doa. Silakan Ibu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terdidik secara Islami, anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa, bangsa dan agama dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhadini wa kulliniyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mirsa, demikian perjumpaan kita dan insyaallah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.